بسم الله الرحمن الرحيم. Sing sopan kalau dagang, ya, karena bagi kita dagang itu adalah amal soleh. Beli nggak beli orang nggak ada masalah. Jangan baik kepada pelanggan supaya dia beli. Baiklah kepada pelanggan karena baik itu disukai Allah. Beli nggak beli sama saja. Yang penting jadi amal. Kalau saudara sakit hati, berarti saudara lebih ngarep-ngarep dia menghormati. Tidak harus orang beli. Orang kalau nggak ada takdirnya rezeki nggak akan beli. Kalaupun beli, nggak beli sama. Dua-duanya jadi amal. Kalau nanti nggak dapat uang, jangan mengeluh. Karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin rezekinya dalam bentuk pengalaman, rezekinya dalam bentuk penolakan. Tenang aja jalannya.